السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, bimbingan untuk orang-orang yang bingung sebagai jawaban terhadap Yahudi dan Nasara. Kita sampai pada halaman 153 dari kitab ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa qaulul Masih. إذا انطلقت أرسلته إليكم. Disebutkan oleh Al-Masih, kalau aku sudah berangkat, maka akan aku utus dia kepada kalian. Maknahu, yang maknanya kalimat ini, أني أرسله بدعاء ربي wa talabi minhu an yursilahu. Maknanya adalah Nabi Isa alaihi salam berkata pada pengikut-pengikutnya Hawariyin bahwa setelah aku pergi nanti, aku akan meminta dan berdoa kepada Rabbku agar segera mengutus Rasul setelahku. Kama yatlubu talib min waliyil amr, seperti seorang yang meminta kepada penguasa an yursila rasulan, untuk mengutus utusan. Au biwaliyin naiban au yu'ti ahadan, atau seperti meminta kepada penguasa agar mengirimkan utusan atau mengirimkan wakilnya untuk memberikan sesuatu. Fayaqulu ana arsaltu hadha وَوَلَّيْتُهُ وَعَطَيْتُهُ, maka bisa pakai kalimat aku kirimkan dia atau aku wakilkan dia atau aku berikan kepadamu dia. يعني أني كنت سببا في ذلك, walaupun bukan dia yang memberi, bukan dia yang mengirim, tetapi penguasa, tapi karena aku yang memintanya, maka seakan-akan itu adalah perbuatan aku, sehingga aku katakan aku kirim dia. Padahal maknanya aku meminta kepada penguasa untuk mengirim. Demikian pula Al-Masih Isa bin Maryam mengatakan kepada pengikutnya, aku akan mengirim setelahku. Maksudnya akan meminta kepada Allah agar mengirim setelahnya seorang Rasul. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِذَا قَضَىٰ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فَإِنَّهُ يَقْدِرْ لَهُ أَوْ يُقَدِّرْ لَهُ أَسْبَابًا يَكُونُ بِهَا. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau memutuskan beberapa perkara, kalau memutuskan sesuatu, mesti baginya memutuskan pula atau menakdirkan pula sebab-sebabnya. Allah takdirkan hujan, tentunya Allah menakdirkan pula sebabnya, datangnya awan, mengumpulnya di satu tempat sampai kemudian turun hujan. Dan demikianlah sunnatullah. Demikianlah sunnatullah. Wa min tilkal asbab, dan di antara sebab-sebab diutusnya seorang rasul adalah doa. Doanya di antaranya doanya Nabi Isa alaihi salam al-Masih. Yani doa ba'd ibadihi bi an yaf'al dhalik. Di antara sebabnya adalah doa hamba-hambanya yang meminta kepada Allah agar melakukannya. Fayakunu fi dhalika minan ni'mah ijabatu du'aihi mudhafan ila ni'matihi bi ijadi ma qada kaunuhu. Maka jadilah apa yang Allah takdirkan sebagai kenikmatan dari dua sisi. Pertama, kenikmatan terkabulnya doa orang-orang tadi. Mudhafan ditambah lagi dengan kenikmatan adanya permintaan tersebut dan terjadinya apa yang diharapkan oleh mereka. Itu juga kenikmatan. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad da'a bihi al-Khalil abuhu. Sebagaimana diutusnya Rasulullah sallam, itu sudah diucapkan dengan doa, sudah diminta, sudah dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan kalimat ini, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan di tengah mereka ayat-ayat-Mu dengan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal-Hikmah. Wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Di sini Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana wab'ats fihim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ana du'a'u Ibrahim. Akulah doanya Nabi Ibrahim. Maksudnya akulah pengkabulan doa Ibrahim. Utuslah di tengah mereka seorang rasul. Maka beliaulah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT ijabatan li du'a'i. Sebagai pengkabulan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Datangnya Nabi adalah ni'mah. Terkabulnya doa Ibrahim juga ni'mah. Ma'a anna Allah subhanahu wa ta'ala qad qadha bi'irsalihi wa'alana bismihi qabla dhalik. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan untuk mengutusnya, bahkan telah mengumumkan dengan namanya sebelum itu. Kama qila lahu, sebagaimana pernah dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, "Wahai Rasulullah SAW, kamu ini kapan dikatakan Nabi? Kapan engkau dikatakan seorang Nabi?" Qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku sudah dikatakan Nabi dalam keadaan Adam masih dalam keadaan ruh dan jasad. Masya Allah, sejak Adam dalam keadaan ruh dan jasad, Allah sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Wa qala inni indallahi lamaktubun. Sesungguhnya aku di sisi Allah sudah tertulis. Khatamun nabiyyin, ditulis sebagai penutup para nabi. Wa inna Adam lamunjadilun fi tinatihi, sedangkan Adam dalam keadaan masih di tanah liatnya. Maksudnya belum selesai penciptaan. Masih tanah liat. Tetapi aku sudah disebutkan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Wa hadha kama qada Allahu subhanahu wa ta'ala nasrahu yauma badrin. Dan ini sama seperti keputusan Allah untuk memenangkan perang Badr dan sudah diberitakan kemenangannya sebelum kejadiannya bahwa nanti akan menang. Dan kemudian terjadi perang Badr dan menang. Demikian pula Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan oleh Allah sebagai Nabi sejak Adam masih dalam keadaan tanah liat. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menakdirkannya, mewujudkan apa yang sudah diucapkannya di sekian masa dari turunan Adam, Nuh, Hud dan seterusnya sampai berakhir dengan Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa kadzalika ma yaqdihi min inzalil ghais. Demikian pula apa yang Allah takdirkan tentang diturunkannya hujan. Qad yaj'aluhu bi sabab ibtihali ibadihi wa du'aihim wa tadarru'ihim ilaih. وَكَذَلِكَ مَا يَقْضِيهِ مِنْ مَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَهِدَايَةٍ وَنَصْرٍ قَدْ يُسَبِّبْ لَهُ أَدْعِيَةً يَحْصُلْ بِهَا مِمَّنْ يَنَالُ ذَلِكَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ سَأَلَ رَبَّهُ. Demikian pula seperti turunnya hujan, Allah jadikan, Allah takdirkan turunnya hujan bisabab, dengan sebab-sebab. Di antara sebabnya adalah permohonan para hamba, doanya para hamba, meratapnya, tadarruknya para hamba, meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami ghaith, hujan yang akan membantu kami. Padahal sebelum mereka berdoa, Allah sudah menakdirkan akan turun hujan pada hari anu, di tahun anu, di jam sekian, menit sekian, turun hujan. Tayyib, barakallahu fikum. Maka kembali kepada pembahasan, demikian pula Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam ketika berkata, nanti setelah aku pergi, aku akan datangkan atau aku akan kirimkan seorang Rasul setelahku. Apakah maknanya beliau yang mengirimkan? Beliau yang mengutus? Bukan. Maknanya, aku akan meminta kepada Allah. Aku akan berdoa kepada Allah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Agar diutusnya seorang Rasul. Fala yamtani' an yakuna al-masih sa'ala rabbah. Maka tidak mustahil, mungkin saja bahwa al-masih Isa meminta kepada Rabbnya ba'da su'udihi, setelah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW pergi bukan meninggal. Nabi Isa Al-Masih pergi bukan dengan wafat. Barrufi'a ilaih. Bahkan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja. Ketika diangkat itulah dia berharap, ya Allah, gantikanlah di dunia seorang Rasul sepeninggalku. Ya Allah, utuslah seorang Rasul. Dan karena dia yakin akan dikabul, maka dia sebelum diangkat ke langit, sudah berkata pada pengikutnya, aku akan berupaya agar Allah mengirimkan seorang Rasul setelahku. Dan Allah akan mengutusnya. Sehingga beritanya, karena dia merasa yakin dan pasti akan dikabulkan, dia menyatakan, wahai kaumku, setelah aku pergi nanti, akan datang seorang Rasul. Aku akan mengirimkan seorang Nabi. Yani aku akan meminta pada Allah dan Allah akan kabulkan diutusnya seorang Rasul. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan di sini bahwa tidak mustahil mayam tanya an yakuna al-Masih sa'ala rabbahu, bahwa al-Masih meminta pada Rabbnya ba'da su'udihi, setelah diangkat, an yursila akhahu Muhammadan, agar Allah mengutus saudaranya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ilal alam, ke seluruh alam. Wa yakunu dhalika min asbabir risalah al-mudhafa ila da'wati abih. Dan jadilah dengan sebab-sebab risalah tersebut yang disandarkan kepada dakwah bapaknya yaitu Ibrahim alaihi salam, lakinn Ibrahim sa'ala rabbahu an yursilahu fid dunya. Hanya saja Ibrahim meminta Rabbnya untuk mengutus di dunia ini seorang Rasul. Falidhalika dhakarahu Allah. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal Masih fa'inama sa'alahu ba'da raf'ihi wa su'udihi ila sama. Adapun Isa meminta kepada Allah setelah diangkat ke langit. Adapun Nabi Ibrahim meminta agar diutus seorang Rasul dalam keadaan beliau masih di dunia. Didengar oleh istrinya, didengar oleh anaknya, didengar oleh pengikutnya, dan pengikutnya adalah istri dan anaknya. Barakallahu fiikum. Setelah itu maka Allah kabulkan dengan diutusnya seorang nabi penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faslun, pasal berikutnya. Jadi kalau mereka kaum Nasrani mendapatkan dalam kitab Injil mereka kata-kata ini, aku pergi dan sepeninggalku aku akan utus seorang Rasul, itulah berita akan datangnya seorang Nabi. Harusnya kalau mereka percaya pada Injil mereka, harusnya mereka percaya akan datangnya seorang Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam. Wa ta'ammal qawla al-Masih. Pasal berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikanlah ucapan al-Masih. Inni lastu ada'ukum aitaman li'anni sa'atikum an qarib. Ada kata-kata lagi di dalam Injil mereka bahwa al-Masih berkata, sesungguhnya aku enggak akan meninggalkan kalian dalam keadaan yatim tanpa gembala, karena aku akan kembali tidak lama lagi. Khonibidina azakumullah, kaifa huwa mutabiqun liqawli akhihi Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihima, yanzil fikum ibnu Maryam hakaman adlan wa imaman muqsuta. Lihatlah, ucapan dalam Injil ini sama dengan ucapan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW mengatakan akan turun di akhir zaman Nabi Isa al-Masih. Sedangkan dalam Injil disebutkan al-Masih berkata, aku tidak akan meninggalkan kalian begitu saja menjadi anak-anak yatim tanpa gembala. Aku akan kembali tidak lama lagi. Ikhwan ibn na'azakumullah. Dan itu mutabik, mencocoki saudaranya saudara Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ketika berkata, yanzil fikum ibnu Maryam, akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam, adlan, sebagai pemimpin yang adil, wa imaman muqsita, sebagai imam, pemimpin yang adil, fayaqtulul khinzir, akan membunuh babi-babi, wa yaksirus salib, akan mematahkan salib-salib, wa yadha'ul jizyah, akan menggugurkan jizyah. Wa awsa ummatahu bi an yuqri'uhu salam. Dan berwasiat, berpesan pada umatnya agar membacakan salam dari sisinya. Man laqiya minhum, siapapun yang pernah bertemu, sampaikan salam kepadanya. Wa fi hadisin akhar, ini Rasulullah SAW mengatakan akan turun Isa ibni Maryam, begini, begini, begini. Dan kalau benar-benar turun, sampaikan salamku, kata Nabi. Sampaikan salamku kepadanya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis lain, kaifa tahlak ummatun ana fi awwaliha wa Isa fi akhiriha. Pernah juga Nabi menyatakan, bagaimana umat ini akan bisa hancur, aku di awalnya, Nabi Isa di akhirnya. Artinya umat ini diapit oleh dua nabi. Diapit oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di awalnya, dan Nabi Isa alaihissalam di akhirnya. Bagaimana akan binasa, bagaimana akan hancur umat ini yang diapit oleh dua nabi, aku di awalnya dan Nabi Isa di akhirnya. Karena memang beritanya sahih akan turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman. Demikian barakallahu fikum, tambah meyakinkan lagi bahwa Nabi Isa alaihi salam sudah menyatakan dengan satu pernyataan, dan ternyata cocok dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kecocokan antara keduanya. Menunjukkan kedua-duanya adalah Rasul. Kedua-duanya diutus oleh Allah. Kedua-duanya mendapatkan berita dari sumber yang sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun, pasal berikutnya. Waqad taqaddama nassu at-Taurah. Tajalla Allahu min Tur Sina wa asyraqa min Sa'ir wasta'lana min Jibali Faran. Qala ulama'ul Islam wa hadha lafdhu Abi Muhammad ibn Qutaybah. Laisa bihadha khafa' ala man tadabbarahu wala ghumud. Lianna maji' Allah min turi sayna inzaluhu at-Tawrah ala Musa min turi sayna kalladhi huwa inda ahli al-kitab wa indana wa kadhalika yajib an yakuna ishraquhu min sa'ir inzaluhu al-injil ala al-masih. وكان المسيح من سعير أرض الخليل بقرية تدعى ناصرة وباسمها تسمى من اتبعه ناصارا. Saya terjemahkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah pada pasal berikutnya ini. Sudah lewat nas-nas yang ada dalam Taurat atau dalam Injil Perjanjian Lama. Tajallallahu min turi Sina. Allah akan tampak, akan muncul dari turi Sina, Bukit Tur Sina. Wa asyraqa min Sa'ir. Dan akan bercahaya terang di Sa'ir. Dan ista'lana, dan akan diumumkan ke seluruh penjuru dunia dari Gunung Faran. Terbitnya di turi Sina. Bercahaya di Sa'ir dan menyebar ke seluruh dunia dari Gunung Faran. Ini kalau kita lihat di dalam kitab mereka ada. Dalam Injil mereka Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu diantaranya adalah ayat-ayat dari Taurat. Ada kata-kata itu. Disebutkan tiga tempat. Allah akan tampak, akan muncul dari, nah disebutkan pertama kali dari Tur Sina. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Mengutus Nabi Musa. Dan bercahaya di Faran, di Sa'ir. Sa'ir itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti bercahaya dengan Rasul Isa alaihi salam yang mengajarkan Tauhid. Wasta'lana, dan diumumkan ke seluruh penjuru dunia dari pegunungan Faran. Pegunungan Faran adalah Mekah. Tayyib, kalau yang pertama Tur Sina adalah Musa, kalau yang kedua Sa'ir adalah Isa alaihi salam, tayyib yang ketiga pegunungan Faran. Siapa itu nabinya? Siapa yang menyebarkan ke seluruh dunia? Siapa kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena enggak ada nabi lain di sana. Barakallahu fiikum. Qala ulama'ul Islam, berkata ulama Islam, lafaz ini lafaz Abi Muhammad Ibn Qutaybah. Lafaz ini dalam dalilul nubuwah oleh Ibn Qutaybah menyebutkan lafaz ini, dan wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan di dalam kitab Injil mereka katakannya tidak jauh berbeda, khususnya nama-nama tempatnya Tur Sina, Sa'ir dan Faran. Laisa bihadha khafa'un 'ala man tadabbarahu wala ghumud, tidak ada kesamaran dalam masalah ini bagi orang yang mau mempelajarinya, dan enggak ada kesulitan, sangat mudah dipaham. Li'anna maji'ullah min Tur Sina, karena datangnya Allah di Tur Sina adalah diturunkannya Taurat kepada Musa di Bukit Tur Sina. Kalladhi huwa 'inda ahlil kitab, sebagaimana dikisahkan ini oleh ahlul kitab. Bahkan dikisahkan pula oleh kaum muslimin dalam kitab mereka. Wa kadzalika yajib an yakuna isyraquhu min Sa'ir, demikian pula kemestian bercahaya di Sa'ir. Di mana itu Sa'ir? Ay inzaluhul Injil, yaitu tempat diturunkannya Injil kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Tempat diturunkannya Injil kepada Isa Al-Masih. Wakan al-Masih min Sa'ir, karena memang al-Masih dari daerah Sa'ir, ardh al-Khalil, negeri al-Khalil, wabiqaryatin tud'a Nasirah, di daerah tersebut ada desa yang dijuluki dengan desa Nasirah, dan dari kata Nasirah itulah muncul istilah Nasara, berarti Nasara kaum Nasrani adalah pengikut agama Nabi yang ada di Nasirah. Nasirah ternyata nama tempat. Wabismiha tasamma manittaba'ahu, dan dengan nama Nasirah itulah pengikut-pengikutnya menamakan diri mereka golongan Nasirah. Akhirnya mereka berkata golongan Nasara, orang-orang Nasrani. Maksudnya golongan orang-orang dari Nasirah. Wa kama wajaba an yakuna isyraquhu min Sa'ir, dan sebagaimana kemestian bercahayanya di negeri Sa'ir, yaitu dengan diutusnya Al-Masih, dengan diturunkannya Injil, yajib an yakuna isti'lanuhu min jibali Faran, berarti mesti akan tersebar ke seluruh dunia dari Gunung Faran. Mana Gunung Faran itu? Aina taqa, di mana letaknya pegunungan Faran? Inzaluhul Quran ala Muhammad SAW. Pegunungan Faran adalah Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wajibalu Faran hiya jibalu Makkah, sedangkan pegunungan Faran adalah pegunungan Mekah. Qala, beliau berkata, yakni Ibnu Qutaibah rahimahullah, "Wa laisa bainal muslimina wal kitab khilafun fi anna Faran hiya Makkah." Kata Ibnu Qutaibah, dan enggak ada perselisihan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Enggak ada perselisihan, mereka sepakat bahwa yang namanya pegunungan Faran adalah pegunungan Makkah. Fa in idda'u anaha ghairu Makkah, kalau mereka mengaku-ngaku bahwa gunung Faran bukan Makkah, falaisa yunkaru dhalika min tahrifihim wa ifkihim, maka tidak aneh karena mereka dikenal mentahrif, memutarbalikkan ayat, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Allah sudah sebutkan sifat mereka, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, mereka rubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Maka kalau ternyata, oh ini bukan gunung Faran, tapi gunung ini, gunung itu, ya bisa saja mereka ganti dengan nama lain, tapi aslinya Faran. Kalau masih dalam bentuk lafad Faran, maka mereka sepakat bahwa itu adalah gunung Mekah. Kalau mereka katakan, iya Faran, tapi Faran yang lain, bukan Mekah, maka itulah bukti kebenaran Islam, yaitu menjelaskan kaum Yahudi dan Nasrani selalu memutarbalikkan ayat-ayat Allah, memutarbalikkan lafad-lafad, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, mereka rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Indosiar yang kami hormati. Maka di sini sangat jelas bahwa Jibalu Faran adalah gunung-gunung Mekah, maka yang dimaksud adalah Al-Quran dengan diturunkannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qulna alaysa fit Taurah anna Ibrahim askana Hajar wa Ismail Faran. Kalau mereka berkata, oh ini Faran lain, Faran ini, Faran itu. Sebentar, wahai ahlul kitab, bukankah kalian berkata bahwa Ibrahim meninggalkan Hajar di daerah Faran? Jawab dulu. Bukankah kalian berkata bahwa Ibrahim meninggalkan Hajar yang kemudian dengan anaknya Ismail itu di Faran? Kalau mereka berkata, ya, di Faran, taib. Kemudian di sana lahir seorang nabi terakhir, siapa? Dan itu Faran. Namanya sama. Dan mereka sudah akui itu. Bahwa Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dengan anaknya Ismail di Faran. Wa qulna dulluna ala al-mawdi' alladhi ista'lana Allahu minhu wasmuhu Faran. Kalau begitu tunjukkan kepada kami tempat di mana Allah mengumumkan atau mengumumkan agamanya di tempat yang namanya Faran. Tunjukkan yang mana yang Faran. Masa ketika bicara Ibrahim Faran, ketika bicara Nabi Muhammad SAW juga Faran, tapi Faran yang ini beda dengan Faran yang itu. Berarti ada permainan di sana. Ada kedustaan di sana. Dulluna ala al-mawdi' alladhi ista'lana Allahu minhu wasmuhu Faran. والنبي الذي انزل عليه كتابا بعد المسيح. Dan terangkan ada kitab yang diturunkan setelah Al-Masih. Yang mana? Kan tadi disebutkan berurutan. Bercahaya atau dikatakan terbit di Tursina. Bercahaya di Sa'ir dan kemudian menyebar ke seluruh dunia dari Gunung Faran. Sekarang saya tanya, setelah bercahaya di Sa'ir, yaitu di tempatnya Nabi Isa alaihi salam, setelah Nabi Isa kemudian dikatakan di Gunung Faran, entah Gunung Faran di mana kalian anggap bukan Mekah, silakan. Sekarang saya tanya, berarti di mana dan kitabnya kitab apa, dan nabinya nabi siapa. Adakah yang pantas disebut sebagai nabi yang menyebarkan agama ke seluruh dunia selain Rasulullah SAW? Apakah ada agama lain? Apakah ada nabi lain? Apakah ada kitab lain? Yang ista'lana, yang diumumkan ke seluruh penjuru dunia selain dari Islam dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kecuali itu. Mereka akan sebutkan, oh mungkin ini, mungkin itu dan sebagainya. Semuanya tidak tepat. Pertama bukan di Faran. Kedua tidak menyeluruh ke seluruh dunia. Qala ulama'ul Islam, berkata ulama'ul Islam, wa sa'ir adalah jibalun bisyam. Sa'ir adalah gunung di Syam. Minhu zuhuru nubuwatil Masih. Dari sanalah muncul kenabian Al-Masih Isa bin Maryam. Wa ila janibihi qaryatun, yang di sisi Sa'ir ada desa yang dijuluki dengan Baitul Lahmin. Baitul Lahmin ini yang dikenal oleh orang-orang Nasrani dengan Bethlehem. Bethlehem dari kata Baitul Lahm. Al-Qaryah allati wulida fiha al-Masih. Desa Bethlehem itulah yang asalnya Baitul Lahm. Di sanalah lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Wa tasamma al-yawm Sa'ir. Dan sampai hari ini namanya masih Sa'ir. Walaha jibalun, dan di sana ada gunung, nama gunungnya Gunung Sa'ir. Dan di dalam Taurat, anna naslal Ais, bahwa turunan Ais, kanu sukkanan bi Sa'ir. Mereka itu adalah penduduk asli di daerah Sa'ir. Wa amarallahu Musa an la yu'dihim, dan Allah menyuruh Nabi Musa agar jangan sakiti mereka. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nasrullah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.